إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، وهي نعمة زيارة الأخوة في إندونيسيا ورؤية هذا الخير العظيم في هذا البلد العظيم الذي دخله الإسلام فتقبله بقبول حسن واعتنقه أهله وفرحوا به وكانوا سببا لنشره في غير هذه البلد الطيب. وإنني في هذه المناسبة لا يفوتني حقيقة أن أشكر شكرا كبيرا للحكومة في أندونيسيا على قبولها مثل هذه الدعوات التي يزور فيها أخوة لكم من خارج إندونيسيا أخوة لهم في هذا البلد الطيب. كذلك لا يفوتني أن أسجل كثير شكري وامتناني للسيد المحافظ على تفضله وتشرفنا نحن بأن يحضر بمثل هذا المحفل العظيم، ونشكر له أياديه البيضاء التي قدمها تسهيل مثل هذه الدورة والجهود التي يقوم بها، فسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر وأن يكتب الأجر للقائمين على هذه الدورة للقائمين في هذا المسجد، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة. وهذا الأمر نعمة من الله جل وعلا أن يوفق العباد لما فيه صلاح أمرهم، وأن يوفق المسلمين لما فيه الخير في أمر دينهم ولما فيه الخير في طاعة ربهم جل وعلا. وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب منا نحن العباد تستوجب شكرا، فإن الله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه من نعم الله جل وعلا كثيرة، فإن الله أنعم على العباد بنعم عظيمة: نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة العافية في الأبدان. هذه النعم كلها وهي كثيرة لا يمكن حصرها ولا يمكن عدها. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونحمد الله جل وعلا على هذه النعم، ونشكره سبحانه، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أجرا كبيرا أهل هذه البلدة الطيبة بلدة ناوي، وأن يجزل المثوبة أيضا للقائمين عليها وعلى رأسهم الأستاذ المحافظ. نسأل الله أن يكتب الأجر للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، setelah الشيخ menyampaikan مقدمهnya maka beliau menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sedang kita rasakan bersama ini. nikmat ziarah, menziarahi, mengunjungi kawan-kawanku di negeri Indonesia ini. Tentunya negeri Indonesia bukanlah negeri yang asing. Negeri Indonesia adalah negeri yang masyarakatnya menerima agama Islam, kemudian memeluknya dan senang dengan agama Islam tersebut, hingga di antara negeri-negeri tetangga sampai Islam kepada mereka melalui orang-orang Indonesia. Kemudian dalam kesempatan ini tidak lupa untuk kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia secara umum atas sambutannya terhadap kegiatan-kegiatan dakwah ilmiah yang semacam ini. Dan juga tidak lupa untuk kami ucapkan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Ngawi yang dengan penuh bangga, dengan penuh lapang dada berkenan menyambut kedatangan kami. Kami disambut dengan penuh kehormatan. Kemudian kami sampaikan pula kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan daurah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pahala dan karunia kepada mereka semua, baik itu pihak dari sisi pemerintahan ataupun takmir masjid yang sedang kita berada padanya, dan juga pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan di sini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini semua adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kemudahan untuk bisa melakukan amalan kebaikan. Amalan kebaikan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Nikmat yang besar ini haruslah kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Rabb kalian telah menyampaikan, jika kalian benar-benar bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku itu, maka sungguh azabku amatlah pedih. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita sangatlah banyak. Nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, dan berbagai kenikmatan yang tak terhingga, yang tak mungkin kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berbuat aniaya terhadap diri mereka, dan ia sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhirnya kami sampaikan sekali lagi ucapan syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya daurah ini, dan tentu tak lupa pula untuk kami senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita semua. Berikutnya yang terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pahala, mencurahkan ganjaran kepada masyarakat Ngawi secara umum, dan terkhusus kepada Bapak Bupati dan seluruh stafnya atas berbagai dukungan yang tidak mungkin kami sebutkan demi terlaksananya kegiatan daurah ilmiah yang mulia ini. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.